haram, maka dia adalah haram. Hadza huwa as-sahih fi madhhabina li hadzal hadis. Inilah yang sahih, yang benar, yang sah di dalam mazhab kami, yakni mazhab kita, yaitu mazhab Syafi'i, terhadap hadis ini. Yani menurut mazhab terhadap hadis ini bahwa haram berpuasa satu hari atau dua hari sebelum Ramadan bagi orang yang tidak memiliki kebiasaan atau tidak menyambung puasa dari sebelumnya. Walil hadithil akhar fi sunani Abi Dawud wa ghairihi, dan berdasarkan hadis yang lain di dalam Sunan Abi Dawud dan yang lainnya, idza intasafa sya'banu fala siyama hatta yakuna ramadan, apabila sya'ban telah separuh maka tak ada lagi puasa sampai ada Ramadan. Nah, jadi pendapat yang mengatakan haramnya berpuasa satu hari atau dua hari sebelum Ramadan, dasarnya adalah hadis yang kita pelajari yang dikeluarkan ulama Muslim ini, dan kemudian hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan yang lain. Kalau sudah separuh Syaban, tak boleh lagi setelah itu puasa sunat. Berarti puasa sunat pada bulan Syaban untuk memperbanyak puasanya mulai dari tanggal 1 Syaban sampai separuh. Kalau sudah separuh, sudah berhenti. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak memiliki kebiasaan. Tapi bagi orang yang memiliki kebiasaan, fa in wasalahu bima qablahu, kalau dia sambung puasanya ini dengan yang sebelumnya, aw sadafa 'adatan lah, atau berketepatan dengan kebiasaan dia, fa in kanat 'adatuhu shauma yaumil itsnain wa nahwihi, apabila kebiasaannya itu mengerjakan puasa hari Senin atau yang semisalnya hari Kamis, ya, fasadafahu, lalu berketepatan dengan hari Senin itu satu hari sebelum Ramadan. Dia biasa puasa hari Senin, Senin ini, Senin itu, dan seterusnya. Tahunya hari Senin ini berketepatan dengan hari sebelum Ramadan. Fasamahu tatawu'an, maka dia kerjakan puasa sunat biniyati dhalik, dengan niat puasa tersebut, yakni puasa hari Senin itu atau puasa hari kebiasaan dia. Jaza lihadal hadis, maka boleh berdasarkan hadis ini. Sawaan sawa'un fin nahyi indana liman lam yusadif adatuhu wala wasahu yawm syak wa ghairihi wa sawm fa yawm syak dakhilun fin nahyi. Maka sama di dalam larangan menurut kita, bagi orang yang tidak memiliki, tidak berketepatan dengan kebiasaannya. Jadi orang yang tidak berketepatan dengan kebiasaannya, lalu dia puasa pada hari itu. Atau itu adalah hari syak, ya? Atau dia tidak menyambung, pada yaum syak, ya, wa ghairihi fa yaum syakun dakhilun fin nahyi. Puasa hari ragu itu termasuk yang dilarang. Hari ragu ini yang mana? Hari puasa tanggal 30 Syaban. Ragunya kenapa? Karena boleh jadi sore 29-nya berawan. Ya. Kalau begitu, kalau seandainya secara ilmu hisab Syaban itu 29 hari. Ya, terhitung dengan ilmu hisab ini bulan pada sore itu di 3 derajat. Ya. Lalu pada sore itu tidak ada satupun di 34 titik di Indonesia melihatnya. Taruhlah misalkan semuanya berawan. Hari besoknya apa yang kita lakukan? Puasa atau tidak puasa? Tidak puasa. Kenapa? Menjalankan perintah Nabi, ya, perintah Nabi ini sempurnakan bilangan menjadi 30 hari. Maka muncul ragu, jangan-jangan kita besok sudah satu Ramadan. Kalau kita tidak puasa, jangan-jangan kita tidak puasa dalam Ramadan. Begitu. Jangan-jangan. Itu adalah keraguan. Lalu oh, kalau gitu untuk hati-hati puasa lah. Ya, ah, itu namanya puasa hari ragu. Hukumnya larang. Maka di sini baik itu hari ragu yang dilakukannya, atau memang sengaja dia mengawali puasa dari Ramadan, sebelum datang Ramadan diawali. Dasar mengawalinya boleh jadi juga ada rasa was-was. Maka termasuk dilarang, kecuali orang yang memiliki kebiasaan. Dan hari kebiasaan dia berketepatan dengan satu atau dua hari sebelum Ramadan, maka tetap dia menjalankan, meneruskan kebiasaannya itu. وفيه مذاهب للسلف في من صامه تطوعا wa aujaba shaumahu an Ramadan Ahmad wa jamaah bisyarat an yakuna hunaka ghaim wallahu alam. Hari syak termasuk dalam larangan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Namun di dalam puasa pada hari syak ini terdapat pendapat-pendapat atau beberapa mazhab dari salaf pada orang yang mengerjakan puasa sebagai puasa sunat pada hari itu. Imam Ahmad dan sekelompoknya dan sekelompok yang lain mewajibkan puasa hari syak itu bagian dari Ramadan dengan syarat terdapat awan yang seperti tadi dan yang lainnya mengatakan itu adalah tidak sampai kita menyempurnakan bilangan 30 hari. Nah, intinya dalam bab yang tadi adalah kita tidak boleh mendahului Ramadan dengan mengerjakan puasa satu hari atau dua hari sebelum Ramadan kecuali bagi orang yang memiliki kebiasaan dan berketepatan hari tersebut adalah hari kebiasaannya, maka dia tetap mengerjakan puasa. Lalu bagaimana dengan larangan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, apabila separuh sudah sampai Syaban separuh maka tidak ada puasa tidak ada puasa sampai datang Ramadan. Ya, ini bagi orang yang tidak punya kebiasaan. Bagi orang yang memiliki kebiasaan Senin Kamis walaupun sudah lewat dari separuh Syaban maka kebiasaannya itu tetap dia lanjutkan. Ya, Senin Kamis itu tetap. Bagaimana dengan ayyamul bidh? Iya juga. Ya. Syabannya tanggal 13 Syaban, 14 Syaban, 15 Syaban. Lalu setelah itu Senin Kamisnya kalau dia sudah memang merupakan orang biasa melaksanakan Senin Kamis, maka dilanjutkan Senin Kamis. Walaupun Senin atau Kamis itu jatuh pada satu hari sebelum Ramadan. Karena itu adalah kebiasaan. Adapun salat puasa sunat yang lain tambahan yang sebagaimana dikatakan oleh Aisyah, Nabi tidak pernah puasa dalam satu bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Dan Nabi tidaklah pernah berpuasa dengan banyak hari di satu bulan kecuali pada bulan Syaban. Maka pada bulan Syaban itu berarti dilakukan di awalnya, ya, mulai awal sampai pertengahan. Dan pada saat itu juga lah Aisyah mampu mengqadha puasa karena haidnya pada bulan Ramadan. Baru dia kerjakan di Syaban. Kenapa? Karena dia selalu melayani Rasulullah. Ya, dia selalu melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sampai di sini dulu hadis yang kita pelajari karena bab yang berikutnya termasuk bab hadisnya panjang atau banyak. Kita coba ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Bagaimana cara melengkapi zikir-zikir yang jumlahnya salah karena tak fokus, seperti zikir pagi dan petang yang telah ditentukan jumlahnya? Ambil kalau bilangan jumlah yang ragu yang telah ditetapkan, ambil angka yang kita yakini, setelah itu lengkapi yang tersisa. Misalnya dia berzikir seperti subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, itu untuk 100 kali, atau astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali, pas pada saat kira-kira 60-an kemana pikirannya gitu ya, entah ini sudah 65 atau berapa nih. Nah, ambil angkanya yang mana yang kita yakini, lalu lanjutkan sampai 100. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, saya dari Kampar Riau. Mau tanya, apa ada fadilatnya saf pertama sebelah kiri? Terima kasih. Sebab di tempat kami orang berebut mau saf yang sebelah kiri. Terima kasih. Wallahu a'lam. Tidak ada. Yang ada adalah keutamaan saf pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya mereka tahu apa yang mereka dapatkan di dalam saf pertama, ya, maka mereka akan berebut, walaupun dengan mengundi. Kemudian saf yang kanan lebih utama daripada saf yang kiri. Tidak ada keutamaan khusus untuk saf kiri. Wallahu a'lam. Kalau dia berebut, mereka berebut untuk itu, ya perlu ditanyakan kepada mereka kenapa. Ya, ada sesuatu mungkin AC-nya lebih dingin di sebelah kiri, lalu lebih nyaman dia di sana. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, kalau saya berpuasa di suatu negara, kemudian saya berpergian di bulan tersebut ke negara yang awal Ramadannya terlambat sehari, di akhir bulan ketika mereka berpuasa 30 hari, apakah saya berpuasa bersama mereka dan saya akan berpuasa 31 hari? Ya, inilah yang terjadi dengan Ibnu Abbas dalam riwayat Abu Quraib, bahwa perbedaan antara penglihatan hilal yang menyebabkan awal Ramadan itu berbeda antara Madinah dengan Damaskus. Kalau kita lihat mungkin bujurnya berdekatan, tidak terlalu jauh, tapi lintangnya berbeda. Maka Ibnu Abbas mengatakan, ya masing-masing, ya begitu yang diajar oleh Nabi. Ya ini masing-masing punya penglihatan sendiri. Nah kita berbuka kita sesuai dengan tempat kita menyelesaikan Ramadan. Kalau seandainya kita berada di satu tempat di mana pada saat itu bisa menjadi 31 dan bisa jadi menjadi 29. Ya, atau 28. Ya. Kenapa? Ketika dia berangkat dari negeri dia, taunya penglihatannya lama. Masuk ke daerah yang penglihatan hilalnya lebih awal. Taunya dia di situ puasanya 29 hari. Bagi orang yang datang dari tempat yang penglihatannya mundur satu hari, berarti menjadi apa dia? Menjadi 28 hari. Ya. Wallahu ta'ala alam. Apakah berpuasa tetapi tidak sholat atau sholatnya bolong-bolong masih sah puasanya dengan alasan sekecil apapun amalan akan melihat balasannya? Ya, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan orang yang berpuasa tapi tidak sholat maka enggak ada puasa bagi dia. Ya, kenapa? Dalam hadis, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amali salatuhu. Yang pertama akan dihitung dari amalan hamba itu yang nanti di akhirat adalah salatnya. Ya. Fa in saluhat saluha sa'iru amalih. Kalau seandainya baik, maka baik puasa, solatnya, ibadahnya semuanya. Wa in fasadat, apabila rusak solatnya, fasada sa'iru amalih. Rusaklah seluruh amalannya. Termasuk puasanya juga. Eh? Apalagi kalau seandainya kita melihat perbedaan pandangan ulama dalam masalah orang meninggalkan sholat karena malas-malas. Apalagi kalau seandainya enggak pernah sholat. Ulama sepakat bahwasanya orang yang mengingkari kewajiban sholat kafir. Dia mengingkari kewajiban sholat lalu dia berpuasa, enggak ada gunanya. Lalu juga ulama mengatakan kalau ada orang yang mengatakan sholat itu wajib tapi tak pernah seumur-umur dia sholat, maka juga kafir. Terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah orang yang mengatakan puasa wajib dan suka bolong-bolong puasa, sholat itu wajib dan suka bolong-bolong sholatnya atau suka meninggalkan sholat karena malas. Pendapat yang pertama kafir, karena banyaknya hadis yang berhubungan dengan itu. Pendapat yang kedua termasuk dosa besar. Maka dalam hal ini adalah tentu ancaman yang berat ya bagi orang yang melalaikan sholat dan dia berpuasa, ya dia berpuasa tapi tidak mengerjakan sholat, maka puasanya tidak ada gunanya. Baik, kita rasa sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.